Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama kami ucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Wisata Hati Jawa Tengah utamanya yang telah mensupport kami pada kegiatan kuliah pagi hari ini dan hari-hari kemarin. Karena kegiatan kuliah pagi ini kami memandang sangat penting, utamanya untuk pembentukan mental Islamiyah dan ukhuwah Islamiyah di antara kami, dan utamanya untuk anak-anak di lingkungan Masjid Al-Mubarok. Wisata Hati ini telah memberikan support kepada kami, utamanya mendatangkan kepada kami ustadz-ustadz atau asatidz dalam mengisi kegiatan kuliah pagi, sehingga anak-anak menjadi lebih tercerahkan baik dalam keilmuan agama maupun dalam pembinaan akhlakul karimah. Anak-anak kami melihat sangat termotivasi untuk belajar dan mengamalkan pelajaran-pelajaran di kuliah pagi, utamanya semenjak teman-teman dari Wisata Hati mau membantu kami mengembangkan kuliah pagi di Masjid Al-Mubarok ini. Kami sangat berharap kegiatan ini bisa terus berlangsung dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk jihad fisabilillah mengembangkan ajaran Islam ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendaki, yakni talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa sesungguhnya telah diwajibkan untuk bertolakul ilmi, yaitu menuntut ilmu baik bagi umat muslim laki-laki maupun umat perempuan. Dan selebihnya kami ini kami memandang sangat penting, utamanya untuk pembentukan mental Islamiyah dan ukhuwah Islamiyah di antara kami, dan utamanya untuk anak-anak di lingkungan Masjid Al-Mubarok. Wisata Hati ini telah memberikan support kepada kami, utamanya mendatangkan kepada kami ustadz-ustadz atau asatidz dalam mengisi kegiatan kuliah pagi, sehingga anak-anak menjadi lebih tercerahkan baik dalam keilmuan agama maupun dalam pembinaan akhlakul karimah. Anak-anak kami melihat sangat termotivasi untuk belajar dan mengamalkan pelajaran-pelajaran di kuliah pagi, utamanya semenjak teman-teman dari Wisata Hati mau membantu kami mengembangkan kuliah pagi di Masjid Al-Mubarok ini. Kami sangat berharap kegiatan ini bisa terus berlangsung dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk jihad fisabilillah mengembangkan ajaran Islam ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendaki, yakni talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa sesungguhnya telah diwajibkan untuk bertolakul ilmi, yaitu menuntut ilmu baik bagi umat muslim laki-laki maupun umat perempuan. Dan selebihnya kami sangat berharap kegiatan kuliah pagi hari ini yang sudah tersenggara di Masjid Al-Mubarok ini bisa dicontoh juga mungkin untuk kegiatan serupa di masjid-masjid lain yang belum sempat mengadakan. Karena pengalaman kami dengan bekerja sama dengan Yayasan Wisata Hati, penyelenggaraan kuliah pagi seperti di Masjid Al-Mubarok ini yang kami rasakan menjadi lebih mudah terselenggara. Demikian mungkin dari Ustaz Bandi bisa menambahkan testimoni yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Ustaz Ika Samsul Ika. Awalnya kegiatan akad pagi ini diisi oleh rekan-rekan dari kita sendiri. Kemudian setelah beberapa kali penyelenggaraan, ternyata di samping metode yang belum ketemu metode yang cocok untuk anak-anak, dan materi-materi yang kita sampaikan dari rekan-rekan juga terbatas. Kemudian ada ide untuk bekerja sama dengan wisata hari ini, kita menemukan metode yang tepat untuk anak-anak. Kemudian materinya juga saya pikir juga materi yang ringan-ringan tapi mengena buat anak-anak. Kemudian dari saya mungkin, dan sangat berterima kasih sekali kepada Yayasan Wisata Hati. Berkat kerjasama ini, kuliah akad pagi lebih lancar. Dan kita dari rumah mungkin sudah tidak ada rasa, ah nanti ini apa yang disampaikan. Tapi dengan datangnya rekan-rekan dari Wisata Hati, materi-materi itu muncul begitu saja. Dan ini sangat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.